Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila umitin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Rayan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat harta, serta nikmat kesehatan. Saudara-saudara kesiman, tak lupa pula kita memperbanyak di hari yang penuh berkah ini, yaitu mengungkapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara-saudara kesiman, ini adalah lanjutan dari kajian faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu Khalifah yang ketiga dari kekuasaan dinasti Abbasiyah atau kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu pada khalifahnya yang ketiga atau raja yang ketiga, yang itu anak dari Abu Ja'far al-Mansur. Pertama kita akan sebutkan dulu biografinya dan bagaimana sifat-sifatnya. Beliau adalah diberi namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, anak dari yaitu keturunan dari Bani Hashim, yang namanya adalah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau lahir di tempat di mana daerah yang dihadiahkan oleh Bani Umayyah untuk keluarga Muhammad bin Ali bin Abbas atau Ali bin Abdullah bin Abbas di daerah Syarah yang telah sering kita sebutkan. Itu disebut pada tahun 127 Hijriah dia lahir, atau 126 Hijriah. Dengan ibunya adalah yaitu Ummu Musa binti Mansur al-Himriyah. Sifatnya adalah wakana jawadan mumaddahan, ya, sangat pemurah, ya, terhadap rakyatnya, memiliki kemurahan hati, ya, dan juga pemurah dalam memberikan bantuan-bantuan kepada rakyatnya. Maka dikenal dengan seorang yang jawadan. Mumaddahan memiliki biografi yang baik, kepribadian yang baik, sehingga banyak pujian terhadap dia selama memerintah. Dia diberi gelar atau lakop itu Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi. Al-Mahdi yang sebelumnya adalah bapaknya juga Al-Mansur, kalau dia digelari dengan Al-Mahdi. Dan salah satu ciri khas daripada Khulafa Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah itu setiap khalifahnya memiliki sebutan gelar tersendiri, ya. Kalau sebelumnya yang pertama disebut dengan Abdullah As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Abu Abdullah Al-Mahdi. Ini yang ketiga. Dan dia memerintah dari tahun 158 Hijriah sampai tahun 169 Hijriah. Ya, sekitar 10 tahun dia memerintah. Malih Hasyakal, dia memiliki perawakan yang sangat ganteng gitu, ya. Kemudian Muhabbaban ila ra'iyah, dia disukai oleh rakyatnya. Ya, sebenarnya Asyuti menjelaskan memiliki postur tubuh yang gagah, ya, kemudian juga disenangi oleh rakyatnya. Hasanul i'tiqad, dan juga punya pemahaman keyakinan yang lurus. Ya, berakidah yang lurus. Ini diantara kelebihannya dia. Karena dia di masa mudanya memang dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama yang bagus, sehingga dalam usia yang sangat mudah dia sudah dipercaya untuk memimpin berapa pasukan oleh orang tuanya. Sebenarnya yang telah sering kita sebutkan sebelumnya, di mana penguasa-penguasa baik dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah itu anak-anak mereka adalah anak-anak yang tidak manja-manja, ya, kena orang tuanya sebagai khalifah umpamanya, atau seorang, sehingga dia memanfaatkan kesenangan tanpa mempersiapkan diri untuk sebagai orang berilmu dan ketangkasan-ketangkasan, tidak demikian. Tetapi mereka adalah orang yang bagaimanapun hidup di tengah kekuasaan maupun di istana yang mewah, hal-hal itu tidak membuat gemerlap hidup mereka. Mereka tetap ya menjalani kehidupan yang normal dengan belajar, melatih diri dengan ketangkasan-ketangkasan, begitu. Itu secara umum dari baik dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Jadi memiliki kekayaan bagus. Ya, kemudian di antaranya nanti akan dijelaskan di mana setiap orang-orang yang zanadiqah. Zanadiqah itu adalah kaum zindik, jamak dari zindik, zanadiqah. Dia memberikan hukuman-hukuman tegas terhadap orang-orang zindik. Zindik itu adalah di dalam bahasa fuqaha, ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, para sahabat disebut dengan orang-orang munafik. Itu orang-orang zindik ini adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sangat buruk terhadap agama, ya, munafik, mengejek-ejek Islam, mengejek-ejek agama, meruntuhkan kehormatan simbol-simbol agama, ya, pokoknya punya sifat yang keji di dalam keyakinannya, orang zindik ini. Menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina simbol-simbol agama, para rasul, mengolok-olok hukum-hukum agama, ya. Nah, dia memiliki ketegasan terhadap orang-orang yang suka mengolok-olok agama tersebut, ya. Di samping agama itu adalah suatu kewajiban untuk dihormati dan dijunjung tinggi, maka di sini perlu peraturan yang tegas sebetulnya dari pemerintah. Ya, yang sudah ada seperti pasal yang yang bagi orang-orang suka merendahkan simbol-simbol agama. Maka di zaman Al-Mahdi ini pun dilakukan ketegasan terhadap orang-orang yang melecehkan, merendahkan simbol-simbol agama. Sehingga tidak sedikit antara mereka yang diberi hukum yang tegas oleh Abu Abdullah Al-Mahdi. Salah satu penyebab dia diberikan gelar Al-Mahdi karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Mahdi Al-Muntazir, ya, yang akan di akhir zaman itu namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, kemudian nama orang tuanya juga sama dengan nama Rasulullah SAW. Sebenarnya yang disebutkan dalam hadis yaitu Al-Mahdi yuati wa ismahu ismi wa isma abihi isma abi, ya, wa ismu abihi isma abi. Hadis riwayat Abu Dawud di mana Mahdi yang di akhir zaman itu namanya akan sama dengan namaku dan nama orang tua sama dengan nama orang tuaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar dia dengan Al-Mahdi. Akan tetapi dia tidak pernah mengaku sebagai Mahdi Al-Muntazir, ya, karena juga ada di kisah-kisah lain nanti akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mahdi, ya, tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Mahdi, cuman digelari oleh orang kebetulan karena namanya mirip, ya, digelari dengan Al-Mahdi tersebut. Wa huwa awwalu man amara bi tasnif kitab al-jadal fi raddi ala zanadiqah wal mulhidin, dan dialah yang memerintahkan para ulama, para orang berilmu untuk menulis kitab membantah pemikiran-pemikiran orang-orang zindik, ya, dan orang-orang ateis mulhidin. Nah, salah satu hal yang kita lihat dari sejarah Bani Abbasiyah ini adalah perhatian mereka terhadap pendidikan dan terhadap ilmu, yang sebelumnya juga sudah kita jelaskan di masa orang tuanya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, di mana dia juga memerintahkan para ulama dan untuk menulis ilmu, mencatat, ya, mengarang kitab, menulis ilmu-ilmu mereka dalam kitab-kitab, ya, dalam bentuk kitab tertulis, bukan dalam bentuk riwayat pengajaran secara lisan. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi mempunyai peranan di dalam pengembangan pendidikan. Jadi di masa Abu Ja'far Al-Mansur itu ada gerakan yang sangat besar dia lakukan adalah mencetak kitab-kitab hadis, tafsir, sejarah dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga di masa anaknya, nah ini juga suatu apa namanya perhatian yang harus diberikan oleh seorang pemimpin ya. Ketika muncul sebuah gejala di tengah masyarakat yang itu akan menyesatkan dan membawa kepada kerusakan, makanya penguasa harus memberikan instruksi, memberikan arahan kepada para tokoh-tokoh agama, kepada orang-orang berilmu untuk melakukan sesuatu. Seperti di sini dilakukan oleh Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, ya, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, merintahkan kepada ulama untuk membantah pemikiran-pemikiran orang zindik dan orang ateis. Kalau kita lihat di zaman kita ini, sungguh banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bau ateis, yang berbau pemikiran-pemikiran zindik itu. Di antaranya, mengejek-ngejek ajaran-ajaran agama, simbol-simbol agama. Ya, sebetulnya itulah pemikiran-pemikiran berbau pemikiran ateis. Ya. Termasuk yang meributkan baru-baru ini, ya, itu pemikiran-pemikiran yang sebetulnya bukan kesimpulan yang secara tiba-tiba ketika seseorang mengungkapkan suatu kalimat-kalimat yang berbau ateis itu bukan suatu kesimpulan yang tiba-tiba. Tapi itu adalah rentetan dari pendidikannya sebelumnya. Ya, pola pikir sebelum telah dibentuk yang ada pada dirinya. Sehingga saat dia berkomunikasi, kalimat-kalimat itu muncul dari lisannya. Nah, kita lihat tidak sedikit di media sosial orang-orang yang menghina kepribadian Rasulullah SAW, menghina kepribadian para sahabat, menghina kemuliaan Al-Quran, ya, menghina agama dan seterusnya. Maka oleh sebab itu sebetulnya pemerintah memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap orang-orang seperti ini. Tidak dibolehkan hal-hal seperti itu, karena hal itu adalah suatu yang akan membawa kepada jurang kehancuran sebuah bangsa. Apabila wahyu ilahi, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, telah direndahkan dan dilecehkan, maka berarti undang-undang yang dibuat manusia pun tidak akan pernah dihargai dan dihormati oleh dia. Jangan dikira bahwa secara zahir dia menghargai, menghormati. Kalau adalah wahyu Allah saja, tidak ada nilainya di hadapan ataupun dalam dirinya, tentu undang-undang apapun yang dibuat oleh manusia akan tidak berarti lagi sama dia. Ya, wahyu Allah yang terbukti kebenarannya dan bagi yang menentangnya telah terbukti bagi kebinasaannya. Bagaimana ketika para kaum Samud, kaum Fir'aun dihancurkan oleh Allah dengan kebenaran wahyu. Termasuk masa Nabi Musa, betapa banyaknya bukti-bukti kebenaran wahyu. Di masa Nabi Isa, terbukti kebenaran wahyu di bawahnya. Di masa Nabi Muhammad SAW telah terbukti dalam sepanjang sejarah kebenaran wahyu di bawahnya. Kecuali orang-orang yang mata hati yang tertutup, ya, yang telah dikunci Allah SWT, khatamul ala qulubihim. Maka dia tidak akan pernah melihat keindahan dan kecerahan dalam Islam itu. Sehingga dia akan merasa takut bila Islam itu, ya, maju, bila Islam itu dijadikan sebagai pedoman hidup oleh orang lain. Maka oleh sebab itu, manusia-manusia seperti ini hakikatnya adalah manusia yang tidak perlu diberikan posisi, diberikan penghargaan atau dihormati, karena dia adalah orang yang hina ketika dia menghinakan agama. Itu adalah orang yang paling hina ketika orang menghinakan agama. Ya, yang lebih memprihatinkan kita adalah ketika hal-hal itu dilakukan oleh orang-orang Muslim yang berlabel sebagai seorang berilmu, yang memiliki gelar-gelar akademik yang luar biasa. Nah, ini suatu hal yang menjadikan. Maka salah satu musuh terbesar umat Islam hari ini adalah kebodohan para tokoh-tokoh yang ditokohkan terhadap ajaran Islam itu. Sehingga mereka berbicara di hadapan orang banyak dengan pemahaman, pemikiran-pemikiran, statement-statement yang menyesatkan sekali. Ini perlu diwaspadai oleh masyarakat. Ya, membuat kesimpulan-kesimpulan yang meresahkan masyarakat. Di mana kesimpulan-kesimpulan itu akan berefek sangat fatal dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para penguasa agar berhati-hati memilih orang-orang yang akan diangkat, orang-orang yang akan dipilih untuk membangku sebuah jabatan atau kepentingan. Jangan sampai belum bekerja apa-apa yang kerjanya hanya istilahnya dalam bahasa gaulnya membacot yang bisanya, ya, bukan hanya membuat program-program yang jelas, dan kemudian di awal dia sudah membuat statement-statement permusuhan, kebencian, ya, terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah hal yang tidak baik. Jadi membaca semangat-semangat seperti ini adalah hal-hal yang akan merusak persatuan. Maka dari itu, ya, bagi orang-orang zindik di masa Abdullah Al-Mahdi tidak punya tempat di muka bumi Allah ini, orang-orang zindik itu. Ya, dia harus dipenggal lehernya. Karena dia adalah orang-orang yang melecehkan kebenaran, menginjak-injak kebenaran. Ya, jika maka tidak akan ada kebenaran yang dihargai bila dia telah menghinakan agama. Tidak akan ada kebenaran yang bernilai di hadapannya jika agama sudah dihinakannya. Maka di sini juga sebagai pelajaran bagi orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak-anaknya. Jangan bangga ketika dia mengambil sarjana di luar negeri, ya, pulang ke Indonesia dengan gelar-gelar yang luar biasa, akan tetapi pemikiran yang membawa pemikiran ateis, pemikiran-pemikiran neo-komunis, ya, ini perlu diwaspadai. Ya. Karena banyak orang-orang sekarang yang berbungkus, bermantel agama, label-label agama, akan tetapi pemahamannya adalah pemahaman yang meruntuhkan agama itu sendiri. Kita lihat bagaimana awal munculnya komunis di Rusia, di awal-awalnya, ya, mereka itu menisbahkan diri kepada sebuah sekte di agama Nasrani. Ya, dan mereka juga mengaku beragama. Akan tetapi, agama itu sebagai topeng bagi mereka untuk masuk komunitas orang-orang beragama. Ya, jadi agama itu jadikan sebagai topeng. Sebenarnya orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW memperlihatkan keislamannya demi untuk mendapatkan posisi saja dan tidak merasa terancam oleh Islam. Dia mendapat posisi keamanan, ya, dihitung sebagai orang Muslim. Jika orang Muslim mendapatkan kenikmatan, dia mereka nikmat, akan tetapi mereka justru orang-orang yang kufur secara batinnya. Nah, ini di masa Abu Abdullah Muhammad Mansur, ya, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi ini mendapat ketegasan dan dia memerintahkan para ulama untuk menulis karya-karya ilmiah yang mengomentari dan menjawab berbagai argumentasi-argumentasi dan menjelaskan hukum-hukum tentang perkataan dan perbuatan-perbuatan orang zindik maupun perkataan perbuatan orang ateis yang muncul. Baik, tentu kita sebagai orang-orang yang telah mungkin dikarunia Allah SWT dengan sedikit ilmu, di masa sekarang harus merasa tanggung jawab itu untuk kita lakukan. Ya, baik dalam bentuk jelaskan secara ceramah, ya, kepada masyarakat maupun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karya-karya tulisan. Kemudian Abu Abdullah Al-Mahdi ini atau anak dari Abu Ja'far Al-Mansur ini sebagai khalifah yang ketiga dari dinasti Abbasiyah belajar ke banyak para ulama. Ya, di antaranya ada Mubarak bin Fadala, dan kemudian juga muridnya juga Naya Hamzah, Ja'far Sulaiman Dab'i, Muhammad bin Abdullah Rakashi, Abu Sufyan Sa'id, Ibnu Yahya Al-Himyari. Sehingga Az-Zahabi menyebutkan ma alimtu kila fihi jarhan wala ta'dilan. Jadi secara ilmu hadis, dia kedudukan ilmu hadis, dia tidak ada celaan dan tidak ada pujian dalam sesi meriwayatkan hadis. Tentang kedudukannya para ulama hadis ini Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini. Ketika dia sudah menginjak usia remaja, dia diangkat oleh orang tuanya untuk memimpin sebuah pasukan ke Tobaristan. Tobaristan daerah yang dekat Rusia, Tobaristan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya, termasuk Afghanistan, itu daerah-daerah seperti itu, Wamawalaha, daerah-daerah sekitarnya, dijadikan untuk sebagai gubernur di sana oleh orang tuanya. Wa ta'addaba, dan juga dia mempelajari adab-adab. Wa jalasa ulama, kemudian juga belajar kepada para ulama. Wa tamayyaza, sehingga memiliki kepribadian yang berbeda dari yang lain dari segi ilmunya, pengalaman dan seterusnya. Kemudian setelah itu orang tuanya mengangkatnya sebagai putra mahkota. Setelah orang tuanya meninggal di tahun 158 Hijriah, maka dia dibaiat sebagai khalifah setelah ayahnya. Ketika sampai berita itu ke Baghdad, karena orang tuanya itu dalam perjalanan ke haji sementara telah kita jelas sebelumnya. Kemudian faqatabana supaqala. Setelah dia dibaiat, dia berpidato. Ini budaya ini yang setiap itu pidato kenegaraan kalau di kitanya, ini adalah awal pidatonya setelah dia dibaiat menjadi khalifah. Dia berkata, "Inna amirul mu'minin abudun du'iya fa ajabah." Sungguhnya amirul mu'minin, maksudnya ayahnya yang telah mangkat, yang meninggal, adalah seorang hamba Allah. Dan yang Allah panggil dan dia jawab. Artinya dia telah meninggal. Fa'amira wa fa'ata'a, dia perintah dan dia mentaati. Kemudian, wa'urraqat aynahu, kemudian dia menitiskan air mata. Saat itu dia berkata, qad baka Rasulullah SAW inda firaqil ahibbah. Dia juga mengatakan, Rasulullah SAW pernah menangis juga ketika kehilangan kekasihnya seperti anaknya Ibrahim. Walaqad faraqtu 'aziman wa qallidtu jasiman. Ya, katakan dia sudah kehilangan sesuatu, orang yang berharga di sisinya, itu orang tuanya. Kemudian dia telah dikalungkan beban yang sangat berat, artinya ditimpakan memikul suatu beban yang sangat berat. Wa qallidtu jasiman. Jadi dari sini kelihatan dia merasa bahwa jabatan itu sebuah amanah, sehingga dia katakan Wa qulitu jasiman. Aku telah diberi sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tentu, jika itu dia sadari, setiap pengasuh menyadari itu sebagai tanggung jawabnya yang akan dipertanggungjawabkan Allah, berarti ada tanda ciri kebaikan pada dirinya. Begitu. Fa'indallahi ahtasibu amirul mu'minin. Kemudian saya hanya bersabar ya, atas kehilangan orang tuanya. Wabi asta'inu ala khilafatil muslimin. Kemudian juga aku memohon pertolong Allah dalam memimpin, memegang kekuasaan kaum muslimin ini. Nah, ini nasihatnya, pidato pertamanya. Dia menunjukkan bahwa dia merasa memiliki beban yang besar. Kemudian dia berharap agar Allah menolongnya di dalam memikul beban yang berat ini. Dan inilah sebagai seorang pemimpin hendaknya merasakan hal itu. Dan dia selalu bertawakal kepada Allah. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika sudah punya rencana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu, memohon kepada Allah dalam memilih kolega, teman-teman yang akan membantu dalam atau penolong-penolongnya ataupun menteri-menterinya, ya, orang-orang dekat yang akan bekerja di sekitarnya, diminta kepada Allah agar diberikan yaitu julasa salihin. Itu pegawai ya, pembantu-pembantu yang soleh. Kemudian dia katakan, ya Yohanes, asirru misla matu'linuna min ta'atina. Ya, kata beliau, yaitu rahasiakanlah seperti apa yang kalian lihatkan dari ketaatan kalian kepada kami. Nahbakumul afiyah. Jika kalian, artinya, baik tanpa atau tidak tanpa, baik di belakang penguasa atau di hadapan penguasa, hendaklah kalian ya tetap taat. Kalian akan meraih al-afiyah, yaitu sebuah kebaikan dengan melakukan hal itu. Ini nasihatnya. Ya, baik ketika kalian ada di hadapan kami maupun di belakang kami, tetap kalian melakukan hal yang berbentuk ketaatan kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Ya, sebenarnya juga nasihat orang tuanya sebelumnya juga menjelaskan. Karena tidak ada artinya sebuah kekuasaan kalau tidak ditaati. Dan sudah tentu hal ini suatu prinsip yang dalam agama kita, bahkan Syekh Muhammad Wahab dalam kitabnya Usul Sittah membahas hal ini dalam poin yang ketiga dari enam prinsip dalam agama. Karena begitu banyak dalilnya hal ini. sehingga dia memberikan nasihat kepada rakyatnya, ya, baik kalian menyendiri ataupun di hadapan orang ramai, itu tetap maksudnya taat, patuhi. Jangan seperti sebagian orang, di hadapan pemimpin dia memuja, memuji, di belakang dia melakukan gerakan-gerakan provokatif untuk meruntuhkan kekuasaan, menjelek-jelekkan penguasa. Itu yang maksudnya, jangan seperti itu. Kalau kalian jujur dalam ketaatan kalian, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, maka kalian akan mendapat suatu kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya, wa tahmadu al-aqibah. Kalian akan memuji nanti konsekuensi perbuatan, akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang timbul dari hal itu. Wahfadu janaha at-ta'ati liman nashara mu'tadala fikum. Jadi lakukanlah ketundukan, patuh terhadap orang-orang yang telah menyebarkan keadilan di tengah kalian. Nah, ini juga sudah sering kita tekankan bahwa tonggak di kekuasaan itu adalah keadilan. Tonggak sebuah berdirinya, kokohnya sebuah bangsa itu harus berdasarkan keadilan. Ya, baik terhadap kawan maupun lawan. Ini, jangan karena berbeda politik, lalu beda pilihan, kita fitnah lawan-lawan politik kita dengan orang-orang yang anti-NKRI dengan mudah menuduh, ya, lalu setiap gerakan dan gerak-geriknya dicurigai, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu 'adilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian engkau terhadap sekelompok orang membuat engkau tidak berlaku adil. Berlaku adillah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam salah satu sila Pancasila itu adalah teradopsi dari ajaran agama. Jadi dari sini kita ingin mengoreksi ungkapan-ungkapan yang mempertentangkan, ya, Pancasila dan agama. Kita mengatakan bahwa Pancasila itu teradopsi di ajaran agama. Jadi memang Pancasila itu bukan agama, tetapi teradopsi dari ajaran-ajaran agama yang setiap agama menyuruh hal itu, ya, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, ya, ketuhanan dan musyawarah. Itu semua agama sepakat dalam perkara itu, ya. Nah, oleh sebab itu sangat keliru jika ada orang membuat suatu statement yang meragukan, yang membuat bahkan bisa dijadikan senjata oleh orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teroris. Karena salah satu doktrin-doktrin yang dipaksakan oleh orang-orang yang teroris dan radikal itu adalah mengatakan bahwa Pancasila itu adalah pertentangan dengan agama. Makanya jika ada orang-orang membuat statement begini, bisa satu jadi pembenaran terhadap doktrin-doktrin teroris yang selama ini yang mereka lakukan. Ya. Dan sebetulnya, ya, doktrin itu yang mereka sebarkan kepada pengikut-pengikutnya. Di mereka ingin apa? Menupas, ya, karena terjadi menurut mereka permusuhan, pertentangan antara agama dan Pancasila. Jadi statement yang mengatakan agama bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya karena bisa dijadikan sebuah kekuatan terhadap syubhat yang selama ini dipakai oleh orang-orang radikal dan teroris. Baik. Kemudian dia jelaskan, jadi selalulah berikan, ya, kesetiaan kalian kepada orang-orang yang memberikan keadilan di tengah-tengah kalian. Jadi udah berkali kita katakan bahwa keadilan itu adalah kewajiban pemerintah memberikan kepada semua rakyatnya. Karena keadilan itu tidak bisa dibeli dan tidak ada dijual di toko-toko. Ya. Dan tidak bisa diusahakan secara personal, ya, menggali ke sungai kemana-mana dicari, bukan dia seperti sumber alam yang bisa diusahakan. Dia bukan seperti makanan, bukan seperti pakaian atau tempat tinggal. Tapi itu adalah berada para tangan penguasa, dialah yang wajib melakukan itu di tengah rakyatnya. Kemudian watwal isra ankum. Jadi disebut di sini, kuatkan janji yang telah diambil di atas kalian. Itu baiat maksudnya yang telah dilakukan oleh sebagian daripada tokoh-tokoh dari Bani Abbasiyah, pemimpin saat itu. Wa hala alaikum salama min haitsu ra'ahu Allah muqaddaman dzalika. Sehingga kalian benar-benar orang yang berhak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat hal itu terdapat di tangan kalian. Kemudian wallahi la afniyanna umri baina uqubatikum wal ihsani ilaikum. Kemudian dia katakan, demi Allah, saya akan benar-benar memanfaatkan umurku untuk menegakkan keadilan tentang kalian, memberi hukum kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan memberikan kebaikan kepada kalian, yakni maksudnya kepada orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Kemudian disebutkan lamma hasalat khazainu fi yadil mahdi, tatkala dia memeriksa kekayaan negara, kas negara, akhadha firadil madzalim. Dia membayar, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi sebelumnya. Ya, mungkin terzalimi, informasi yang tidak diterima oleh orang tuanya, ketika orang tuanya berkuasa, banyak kezalimi-kezalimi mungkin yang tidak terdeteksi dan belum sempat diproses, ya. Maka di zaman Al-Mahdi, itu dikembalikan kezalimi-kezalimi yang ada, dibayar dari uang negara. Fa'akhadha akthara adh-dhakhair, fafarraqaha, wa barra ahliha wa mawalihi. Ya. Kemudian, dia keluarkan dari kas negara itu untuk membayar hak-hak orang yang dizalimi. Jadi, kalau kita lihat sepanjang sejarah, kekuasaan Islam itu adalah sering ya memberikan hadiah kepada rakyatnya. Sering memberikan, membagi-bagi ya. Ya. Itu yang ada dalam sejarah Islam. Tidak sebaliknya, ya, kecuali dalam konstitusi tertentu mungkin ada mereka itu memungut upeti pajak dari rakyat yang tidak, tapi malah sebaliknya. Mereka sering ya memberikan kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya, hadiah-hadiah, memberikan sesuatu sebagaimana kalau kita jelaskan di masa Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik ya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bentuk bagaimana tadi itu kesan tanpa rakyatnya senang kepada dia karena memang dia berusaha untuk berlaku adil dan suka pemaaf terhadap orang-orang yang dihukum ya jika orang tersebut mau bertobat dan kembali kepada kebenaran. Kemudian pada tahun 159 dia mengangkat anaknya Musa Al-Hadi dan kemudian Harun Ar-Rasyid. Ini yang dua anaknya. Nanti Harun Ar-Rasyid ini juga salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang sangat fenomenal ya, Harun Ar-Rasyid. Ya. Jadi, diangkatlah dua anaknya menjadi putera mahkota. Yang pertama Musa ya bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian anak yang berikutnya adalah Harun Ar-Rasyid. Nah. Kemudian di masa kekuasaan Al-Mahdi ini juga, dia dapat mengembangkan kekuasaan ke beberapa wilayah. Seperti pada tahun 160 Hijriah, dia mampu membuka suatu wilayah, menaklukkan wilayah di daerah Hindu, daerah Hindia. Ya, kemudian juga beberapa wilayah yang dikuasai oleh Byzantium. Ya. Sehingga ada perjanjian antara dia juga dengan bangsa-bangsa Rum sekitar Byzantium sekitar 10 tahun. Ya. Kemudian ketika berhaji, dia menyuruh untuk mengganti, membuka sitar Ka'bah. Jadi, kiswah Ka'bah itu, sebelumnya itu, setiap diganti itu bukan dicopot yang lama, dipasang yang baru. Tapi, yang lama tetap terpasang, lalu ditutupi dengan yang baru. Begitu sebelumnya. Sehingga di masa Al-Mahdi ini sudah terlalu banyak itu kiswah. Kiswah itu sudah terlalu banyak. Akhirnya di masa dia, juridat, artinya dibuka semua kecuali yang baru saja yang dipasang. Kenapa? Karena kalau semakin lama semakin berat akan nanti bisa merobohkan Ka'bah. Ya. Mungkin terlalu berat bisa merusak itu ya. Maka di masa itu disebutkan dikasri ma'alaiha min astar karena memang setiap pemimpin setiap tahun mungkin ya ada penggantian kiswah Ka'bah. Tapi bukan diganti, tapi ditutup yang lama. Sehingga berlapis-lapis adalah kiswah itu. Nah, di masa Al-Mahdi ini, ya, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ali, ya, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, Abdullah bin Abbas atau yang disebut tadi dengan Al-Mahdi, dia ganti dengan, dia copot yang sudah lama-lama, tinggalkan yang terbaru. Nah. Kemudian dalam tahun 161 Hijriah, dia menyuruh memperbaiki jalan menuju Mekah. Di setiap jalan ada rumah persinggahan dan juga ada sumur-sumur yang untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang musafir jika mereka kehausan, butuh air di perjalanan. Ya. Kemudian juga pada tahun 161 Hijriah juga, dia membangun sebuah istana di Mekah. Taib, wa amil al-barqa wa amara bitarkil maqasid wa amil Islam. Ya. Kemudian dia juga dan terkebijakan adalah karena mimbar-mimbar dahulu itu sudah sangat tinggi. Bagi siapa yang pernah melihat mimbar yang ada di apa namanya di Palestina itu sudah sangat tinggi, tinggi sekali. Jadi dia Al-Mahdi ini menyuruh untuk dipotong saja, direndahkan saja, jangan terlalu tinggi. Ya. Kemudian wasayara al-maqdar mimbar Rasulullah SAW sehingga dijadikan sesuai dengan ukuran mimbar Rasulullah SAW, itu memang mimbar di berbagai masjid-masjid di wilayah Islam. Kemudian pada tahun 163, ya, Al-Mahdi mengutus pasukan-pasukan untuk membebaskan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian pada tahun 166 itu Mahdi ini membuat sebuah transportasi, ya, dengan apa bagal itu adalah semacam peturuan antara kuda dengan himar atau keledai dan ibil, itu adanya pos antara Makkah dan Madinah, ya, dan beberapa kota-kota besar, ya, Baghdad, ya, waktu itu sebagai ibu kota khilafah, Makkah sebagai kota-kota yang besar waktu itu dia ada, ya, diadakan namanya pos sudah ada itu, pengirim surat kebutuhan masyarakat, ya. Jadi dari Madinah, dari Yaman, dari Mekah, ya, itu ada pos untuk ke Baghdad. Kemudian Imam Zahabi menjelaskan Al-Mahdi adalah orang pertama sekali membuat yaitu adanya pengiriman dalam bentuk pos dari Hijaz ke Irak. Hijaz Irak itu ada dari Mekah ke Madinah ke Baghdad. Irak itu tentu daerah sekitar Baghdad juga. Kemudian tadi yang sudah kita sebutkan, dia memiliki kebijakan-kebijakan untuk setiap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama, terutama orang-orang yang bersifat apa namanya tadi paham zindik. Pada tahun 167 Hijriah, dia melakukan perluasan di Masjidil Haram Mekah. Jadi ini pembangunan-pembangunan yang diperhatikan. Kita lihat, ya, pembangunannya selalu mencari kemudahan-kemudahan kebutuhan yang lebih utama bagi kaum muslimin. Mulai daripada membangun jalan ke Mekah, pelayanan-pelayanan di sepanjang perjalanan, termasuk tersedianya air yang mau diminum, kemudian tempat singgah, ya. Kemudian juga dia memperluas Masjidil Haram, ya, sehingga banyak sekali gedung-gedung di sekitarnya yang dibebaskan oleh Al-Mahdi. Nah, ini kemudian pada tahun 169 disitulah meninggal Al-Mahdi ini, ya, gara-gara dia dalam berlatih memanah, ya, ketika itu dia terjatuh dan terinjak oleh kudanya, dan ini menyebabkan dia meninggal pada tahun 169 Hijriah. Kemudian ada satu kisah menunjukkan bagaimana dia sangat mudah menerima nasihat. Dalam suatu kejadian diwakilkan oleh Imam Zuhair, qadima al-Mahdi bi'ashati muhadithin, ada 10 orang ahli hadis datang ke rumah atau ke istana Mahdi menemui Mahdi. Di antaranya Farajun ibn Fadalah, Ghiyas ibn Ibrahim. Wa kana alman yuhibbul hamam. Jadi dia suka merpati dan melakukan perlombaan untuk seperti mana juga ada di negara kita itu budaya-budaya lomba merpati itu. Kemudian ketika itu ada yang mengatakan tolong beri Amirul Mukminin sebuah riwayat hadis. Lalu disebutkan oleh Giyas ini hadis dari Abu Hurairah, la sabaqa illa fi hafirin aw naslin. Jadi maksudnya dalam hadis kan tidak ada perlombaan kecuali dalam berenang dan memanah dan pacu kuda gitu. Fa amara lahu Mahdi bi 10000 dirham. Ketika disampaikan satu nasihat tadi, dia beri orang yang menjawab hadis itu yaitu 10.000 dirham. 10.000 dirham dia kena menyampaikan sebuah hadis. Falamma qama ashadu annaka faqa qafa kadzabin wa innama istadlabta dzalika tsumma amara bi hamam fadzubihat. Dia katakan ketika dia setelah mendengar hadis itu dia tahu bahwa riwayat yang disebutkan ini kurang sahih, dia maka dikatakan engkau membuatkan suatu hadis yang lemah. Ya. Kemudian dia suruh menyembelih merpati-merpati yang dia pelihara itu. Memang dalam hadis lain kan ada hadis, ya maka menjelaskan bahwa tidak ada perlombaan kecuali atau dalam berkuda, memanah dan berenang gitu. Kemudian suatu kali diwakilkan ada syarikan seorang ulama masuk yang dipanggil oleh Mahdi ini. Dia meminta kepada ulama ini, Syarik bin Abdullah ini, labudda min salas. Engkau pilih salah satu dari tiga hal. Imma anta dil qada, imma engkau menjadi qadi, au tu'addi bawaladi wa tuhadithum, atau engkau mau menjadi guru bagi anak-anaknya. Jadi sebenarnya kita ketahui sebelumnya para khalifah-khalifah itu punya guru khusus untuk anak-anak mereka ya. Orang-orang yang berilmu mereka minta untuk menjadi anak mereka di rumah mereka di istana. Diminta oleh dia, emang engkau mau menjadi qadi atau mau menjadi pendidik anakku waktu hadis itu, engkau mendidikkan mereka hadis, au taqula indi aklah, atau engkau makan hidangan satu kali ini. Fa fakara sa'atan tsumma qala, lalu berfikirlah syarik ini, kemudian dia al aqtu akhaf alayya, ya kalau makan itu lebih ringan, dia pilih itu. Fa amama bi amali alwani min al mukhil maqut, ya bisukari bisakari wa aghairi dalika. Bisukar dia dibuatkanlah makan yang paling enak oleh oleh Al Mahdi ini, yaitu Abu Abdullah Al Mahdi ini, oleh khalifah ini dibuatkan makan enak. Fa'akala. Faqala tabakh, lalu tukang masak mengatakan la yuflihu ba'daha. Dia akan tertaklukkan dengan ketiga hal tadi itu. Fa haddatsahum ba'da dzalika wa 'amilahum ilma ya wa waliyal qada' lahum. Akhirnya syarik ini malah melakukan tiga hal yang diminta salah satunya oleh Al-Mahdi tadi. Dia menjadi pendidik anaknya, dia sekaligus menjadi qadi dan juga mendidik ilmu ya. Kemudian juga menjadi qadi ya, dan juga telah menikmati hidangan yang diberi oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Baghawi yang mengatakan Hamadan Al-Asfahani berkata, "Kuntu inda syarik." Aku pernah bertamu ke rumah Syarik ini, Alhamdulillah ini, salah seorang muhaddis. Fa'atahu al-Mahdi, lalu datanglah anak, Khalifah al-Mahdi ini, anak Mahdi ini, Khalifah ini. Fastanada, lalu nyender dia di dinding. Lalu bertanya tentang hadis kepada ulama Syarik ini. Syarik Alhamdulillah, seorang ulama hadis yang masyhur. Maka Syarik tidak memperhatikannya. Kemudian anak Khalifah ini bertanya lagi. Dan Syarik tetap tidak menjawab pertanyaannya, tidak peduli. Faqala ka'annaka tastakhifa bi auladi khulafa. Lalu anaknya tadi mengatakan, "Sayang, engkau tidak peduli dengan anak-anak khalifah." Qala la, kata syarik imam ulama ini, enggak, bukan begitu. Walakinil ilma ya uzidu 'inda ahlihi min ayyadhi'u ya. Uzidu 'inda ahlihi min ayyadhi'u. Ya, tapi ilmu itu ya perlu ditingkatkan pandangan orang yang milikinya untuk supaya tidak dia lecehkan, dia mudah-mudahkan gitu. Jangan belajar sambil nyender, tidak ada perhatian yang lebih serius. Fajasa, lalu dia duduk. Benar, menghadap. Ya, jasa itu duduk, bersimpu. Kemudian al-qabatahi dengan kedua lututnya, sumasa'alahu. Kemudian bertanya. Waqala syarik, hakadha yutlabul ilm. Kemudian syarik berkata, demikianlah cara menuntut ilmu. Jadi di sini, tadi sudah kita jelaskan bahwa dia diminta oleh khalifah untuk menjadi anaknya. Selalu pada satu pendidikan di sini yang diberikan adalah, bagaimana seseorang ketika belajar, hendaknya jangan kurang perhatian gitu ya. Ini barangkali perlu sedikit kita jelaskan ya, karena dalam majlis ilmu kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita yang hadir ke majlis ilmu sibuk dengan HP ya, menonton atau mencari apa enggak jelas gitu kan, atau duduk kadang-kadang juga tidak serius, nyender ya, atau duduk jauh dari teman dan segala macamnya. Nah, ini disebutkan adab dalam majlis ilmu tidak begitu. Jadi dijelaskan oleh Imam Syarik ini. Kalau mau belajar harus serius menghadap, jelas-jelas duduk dengan baik-baik, dengarkan dengan sepenuh hati begitu. Ya, ini barangkali koreksi untuk kita-kita selama ini kalau di dalam majelis ilmu kita kurang perhatian, kurang serius ya. Bahkan tentu lebih afdolnya kita membuat catatan. Kadang-kadang kita melenggang kangkung istilahnya pergi ke majelis ilmu ya. Seakan-akan lebih hebat Imam Bukhari satu kali dengar seakan sudah bisa hafal dan ingat. Padahal sekian lama kita belajar, ya tidak satupun kita punya catatan apa yang telah pernah kita pelajari. Ini oleh sebab itu penting di dalam belajar itu diantaranya ini, anak-anak khalifah dididik oleh Imam Syarik ini, kalau kamu benar untuk ilmu juga begitu. Ketika dia telah menduduki posisinya, memperbaiki posisi bagaimana cara duduk dalam untuk ilmu, dikatakan oleh Imam Syarik, hakala yutlabul ilm, begini cara menuntut ilmu. Itu cara memberikan adab, tidak adab dulu dan menuntut ilmu bagaimana ya. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Imam Syarik kepada anaknya Khalifah Mahdi. Pada suatu kali dijawabkan dari Abi Ubaidah, qala kana al-Mahdi yusalli bina salawatul khamsah fil masjidil jami' bi Basrah. Di mana Khalifatul Mahdi menjadi imam bagi kami dalam salat lima waktu di Masjid Jami' Basrah, katanya. Ya, lama qadimaha. Kalau dia datang ke Basrah, dia menjadi imam di Masjid Basrah itu. Lalu di setelah qomat, pada suatu hari, ya, setelah qomat, faqala Arabiyun lestu ala tuhrin. Jadi, ada orang Arabi datang kepada Mahdi ini, saya belum beruduk ini, ya. Waqad raghibtu fi shalah khalfaka. Tapi saya ingin salat di belakangmu, kata orang Arabi ini, orang pedalaman ini. Fa umira bi haula bintizari. Jadi dia minta, mohon engkau tunggu dulu, ya, suruh kepada jamaah untuk menungguku. Fa qala intadhiru. Kalau kemudian khalifah ini minta kepada jamaah bersabar dulu. Wa dakhala al mihrab waqafa ila ankila qaja ar-rajul. Kemudian dia masuk ke mihrab, tunggu sebentar sampai dikatakan ada yang beri informasi bahwa orang tadi sudah datang. Fakabbara, kemudian dia takbir, fa ajabana min samati akhlaqihi. Kemudian banyak orang kagum dengan akhlaknya khalifah seperti ini. Ini bayangkan khalifah yang disuruh berhenti, kemudian juga dia menunggu dengan jamaah yang begitu ya sudah berdiri. Tetapi ini tentu karena dilakukan oleh Imam Mahdi, melihat orang ini adalah orang Arabi, orang pedalaman yang biasa juga kepribadiannya ya buka-bukaan begitu ya, artinya ngomongnya apa ada begitu. Akhirnya Khalifatul Mahdi, Khalifatul Mahdi ini, khalifah yang ketiga dari Bani Abbasiyah ini memberikan kesempatan untuk dia. Ini sehingga orang kagum dengan akhlaknya begitu. Kemudian satu kalimat yang menjadi sering dicontoh dari ungkapan Khalifatul Mahdi ya, Abu Abdullah Al-Mahdi ini adalah ketika dia berkhutbah di mimbar Basrah, itu dia yang pertama kali mengungkapkan sebuah kalimat yang sering diulang-ulang khatib pada hari ini. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi. Faqala inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Atharahu biha min bainir rusul idh khassakum biha min bainil umam. Jadi satu ungkapan, sungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan suatu perintah yang Allah telah lakukan dengan dirinya sendiri, dan Allah jadi yang kedua dengan malaikatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang beriman berselawat untuk Nabi, ya. Dan di sini asharu biha bainus, ini Allah khususkan kalian, ya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat kekhususan dari Allah daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian juga Allah telah mengkhususkan kalian daripada umat-umat yang lain. Jadi di sini kan Allah dan malaikat memberikan salawat. Kemudian kalian mendapat kekhususan juga. Di sini menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW dan keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Berkata Imam Suyuti, huwa awalu man qala dzalika fil khutbah. Dialah orang pertama sekali mengungkap kalimat itu dalam khutbahnya. Wa qad tasannahal khutaba ila al-yawm. Sampai hari ini kata Imam Suyuti, banyak apa namanya para khutbah yang memakai kalimat itu, ya. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi mali akati. Tapi itulah berapa penjelasan tentang apa namanya kepribadian dan pelajaran-pelajaran dapat kita ambil, kita ceritakan sedikit tentang dari Abu Abdullah Al-Mahdi, yaitu anak dari Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah yang ketiga dari Bani Abbasiyah. Sebetulnya ada berapa hadis yang dia riwayatkan, yaitu sebetul hadis yang ala inna dunya hulwatun khadira, itu di sini sami'tul mahdi yakhthu, ya, dia juga meriwayatkan hadis mahdi ini, apa namanya Abu Abdul Al-Mahdi ini juga dia punya hadis meriwayatkan hadis, faqala hadatsana syu'bah an ali bin zaid ibni abi nadra an abi sa'id al-khudri. Jadi dia meriwayatkan hadis dari syu'bah, dari ali bin zaid bin abi nadra, dari abi sa'id al-khudri, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah, ya, pada waktu asar sampai terbenam matahari. Kemudian di antara isinya adalah ala inna dunya khulwatun qadirah, dunia itu adalah itu manis hijau, memang hijau, artinya menipu manusia. Dan juga hadis lain diriwayatkan oleh dia, satu hadis yang ini nak tentang, yaitu wajibnya, ya, memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, qad ahfu lihahum wa afu shawaribahum, ya, di mana kata Rasulullah SAW dari Abi Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya Abdullah bin Abbas, bahwa ada utusan daripada orang-orang ajnabi, orang-orang asing, kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka memotong jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Maka Nabi SAW mengatakan khalifuhum, ya, selisilah mereka, afu lihakum, panjangkan jenggot kalian, wa ahfu shawaribakum, dan merapikan kumis kalian, ya, fa asharib akhdhu ma yasqata an syafar. Jadi maksudnya adalah memotong yang melebihi bibir. Nah, itu kemudian Mahdi ini menjelaskan maksud hadisnya dengan meletakkan tangannya di atas bibirnya. Ini beberapa hadis menunjukkan, ya, tentang kepribadian dia juga merupakan hadis. Baik, itulah beberapa hal yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit pelajaran yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akh yang memandu kita dari Studio 2 Studio 2 Roja di Cilengsi. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum, saya Abu Nisa dari Pelabuhan Ratu bertanya, apakah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berbeda keturunan, dan kapan bentuknya Bani Umayyah? Jazakallahu khair. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz, saudara kita dari Labuan Batu. Semoga Allah SWT merahmati kita dan merahmati kita semua. Sudah kita jelaskan bahwa runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, ya, 132 Hijriah. Dari sisi keturunan, kalau Bani Umayyah itu dari Quraisy tapi bukan dari Bani Hashim. Mereka dari Quraisy tapi tidak termasuk Bani Hashim. Itu. Jadi bukan dari dalam bahasanya tidak termasuk Ahlul Bait dia. Kalau Bani Abbasiyah itu Ahlul Bait. Ya, itu Ahlul Bait. Kalau Bani Abbasiyah Ahlul Bait karena dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Itu bedanya antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Tapi mereka nanti bertemu dengan kakek mereka bin Abdul Syamsi ini bersaudara nanti di atas ya. Ya, di atas Bani Hashim. Ya, tapi yang masuk Bani Hashim yaitu yang disebut dengan Hashim itu yang Ahlul Bait itu adalah keturunan Bani Hashim dan Muthalib. Nah, sedangkan Bani Umayyah bukan keturunan dari Bani Hashim, tapi dia keturunan termasuk orang Quraisy, bagian dari Quraisy. Ya. Di dalam hadis memang Rasulullah SAW menegaskan al-immatu min Quraisy bahwa pemimpin kaum muslimin itu diutamakan dari kaum Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nasihat yang telah disampaikan khususnya para penanya serta kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemirsa dan pendengar di Ronce yang berkata telepon. Halo. Halo. Kami berikan kesempatan untuk kepada yang lain ini bertanya seputar pembahasan kita di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Kami mohon maaf untuk kepada Anda yang menghubungi kami dengan menggunakan kesempatan ini untuk coba-coba, akan tetapi untuk yang benar-benar ingin bertanya kepada Ustaz, memberikan kesempatan bagi kaum muslim dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Naufal di Jakarta. Silahkan Bapak pertanyaannya. Iya, mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah apakah ada hukum syariatnya untuk menggunakan kiswah pada Ka'bah? Sementara itu, apakah kemudian tidak lebih utama apabila kiswah Ka'bah tidak digunakan? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ka'bah itu sudah dikasih kiswah semenjak masa jahiliyah. Ya, dan itu ada dalilnya karena takrir Rasulullah SAW. Dalilnya adalah takrir Rasulullah SAW membolehkan hal itu dan tidak, kalau seandainya hal itu tidak dibolehkan, Rasulullah SAW pasti melarang. Dan itu dilakukan semenjak di masa kehidupan Rasulullah SAW dan juga dilakukan di masa sudah ada. Di Makkah di dalam tugas-tugasnya orang Quraisy itu ada wifadah namanya, ada yang bagian kiswah, ada yang bagian melayani jemaah haji dari konsumsinya dan juga penginapan, ada yang melayani yang mengurus Ka'bah sendiri. Itu disebutkan dalam tugas-tugas mereka. Kalau kita belajar sejarah bagaimana kondisi kaum jahiliyah dulu dan tugas-tugas mereka, ya, ada rifada, ada yang bagian kiswah, ada yang bagian tugas-tugas masing-masing, itu dibagi waktu itu. Maka diantaranya paman Nabi SAW itu, kakek Rasulullah SAW itu Abdul Muthalib yang bapaknya Hashim, itu adalah memegang sebelumnya mengurus kunci tugas-tugas hal itu, diantaranya melayani orang-orang yang haji, makan ya, juga tempat menginap mereka atau semacam konsumsi dan akomodasi mereka. Cuma ada lagi bagian terbagi menjadi bagi kabilah lain yang tugasnya adalah itu mengurus Ka'bah. Nah, jadi kiswah itu bukan dimulai pada masa sekarang, sudah semenjak adanya Ka'bah itu ya, semenjak dari sejarah jahiliyah sudah ada kiswah Ka'bah itu. Cuman penggantiannya memang tidak mesti setiap tahun di dulu tidak seperti itu, tidak setiap tahun. Ya. Wallahualam, apakah sekarang diganti setiap tahun atau dibersihkan setiap tahun, itu kita juga kurang tahu. Yang penting di masa kekuasaan sekarang Saudi Arabia, mereka melakukan pembersihan. Ya. Apakah penggantian setiap tahun, saya kurang tahu. Ya, yang penting mereka ada pembersihan setiap hari Arafah, kalau tidak salah, itu mereka membersihkan Ka'bah. Ya. Dan kadang-kadang ada juga penggantian kiswahnya. Ya. Itu. Jadi dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW tidak merombak hal itu dan tidak melarang hal itu. Artinya takrir Rasulullah SAW membolehkan tentang kiswah Ka'bah itu. Itu yang saya tahu tentang jawabannya. Jadi di masa Rasulullah SAW kiswah itu sudah ada, dan bahkan dari semenjak dari jahiliyah sudah ada kiswah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan dari semenjak dari jahiliyah sudah ada kiswah itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat, khususnya yang bertanya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami akan angkat kembali bagi ada yang bertanya telepon, silakan. Halo. Bagi ada yang bertanya telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa, di mana ini? Dari Rukmini, Gombor. Ibu Rukmini, dikecilkan dulu volume televisinya ya atau radionya. Ya. Nah, Ustaz, saya mau tanya. Tapi kemudian dengarnya terlambat. Jadi kata yang tahu tuh mahdi itu keturunan siapa dan keturunan siapa itu ya kita pengen tahu jadi. Mahdi. Yang tadi itu yang dibilang mahdi tadi tuh yang diceritain itu keturunan siapa ya? Ya. Makasih ya. Taib, perlu kita ingatkan, terima kasih atas Ibu Urmini dari Jonggol ya, kita jelas kepada para pendengar dan pemirsa, yang Mahdi ini bukan Mahdi yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW, ya, Mahdi yang akan datang di akhir zaman, bukan dia, ya, Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin setelah turunnya Dajjal dan Isa Al-Masih, setelah datangnya keluarnya Dajjal dan turunnya Isa Al-Masih, bukan Mahdi itu maksudnya, cuman gelarnya mirip, kenapa digelari? Karena memang Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Mahdi yang di akhir zaman itu namanya seperti namaku dan nama orang tuanya seperti nama orang tuaku, kata Rasulullah SAW. Jadi Mahdi ini adalah khalifah yang ketiga dari runtutan khulafa, para pemimpin di bahasa dinasti Abbasiyah. Dia adalah namanya Abdullah bin Muhammad, ya, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Cucu cicit-cicit dari Abdullah bin Abbas. Artinya keturunan Abdullah bin Abbas atau keturunan Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mereka termasuk keturunan Al-Bait, karena Al-Bait itu adalah yaitu keturunan dari Bani Hashim yang beriman, termasuk juga turun Bani Muttalib. Itu ya. Jadi Mahdi di sini bukan Imam Mahdi yang dimaksud, yang akan turun di saat sudah dekatnya hari kiamat atau salah satu tanda-tanda telah akan datangnya hari kiamat. Bukan Mahdi yang muntazar maksudnya. Ya. Itu Mahdi Manzar yang berbeda di antara yang dimaksud di sini. Itu yang kita jelaskan. Jadi namanya saja, gelarnya Al-Mahdi. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kita jelaskan. Jadi namanya saja, gelarnya Al-Mahdi. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kami angkat kembali untuk memberikan kesempatan bagi penuh telepon, silakan di 021-8236. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang di mana? Dengan Aisyah. Aisyah, dikecilkan terlebih dahulu ya, kalau mau televisinya. Untuk masalah menikah dengan satu buyut, yaitu bapak saya dan bapak kalau saya itu adalah sepupu. Saya menikah dengan beliau, itu bolehkah atau tidak? Soalnya dari pihak keluarga saya itu melarang, katanya bilang kalau misalnya nikah sama satu buyut itu anaknya nanti bakalan terus itu bagaimana ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ibu yang telah bertanya. Yang jelas, kalau kita sepupuan itu boleh nikah. Ayah kita beradik kakak, ya, ibu kita berbeda. Nah, itu kita boleh menikah dengan anak paman kita. Kemudian juga saudara sepupu dari ibu kita atau dari ayah itu kita boleh menikah. Ya, boleh menikah halal. Ya. Memang dalam sebuah masyarakat, ada komunitas masyarakat seperti juga di Sumatera Barat, yaitu saudara sepupu seibu, itu karena mereka memakai sistem keibuan, mereka menganggap suatu hal yang tabu dan yang tidak sesuai dengan adat mereka. Tetapi secara agama hal itu tidak dilarang. Ya, secara agama hal itu tidak dilarang. Jadi kita sepupu dari ayah atau sepupu dari ibu itu dihalalkan menikah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sepupu dari ibu itu dihalalkan menikah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya dua khalifah, yaitu yang ada di Spanyol dan yang ada di Irak? Mohon penjelasannya. Baik, kita sudah jelaskan dalam sejarah di akhir keruntuhan kekuasaan Bani Umayyah, berdirilah kekuasaan Abbasiyah di Kufah, di Baghdad dan Basra. Kemudian memperluas kekuasaannya sampai menguasai sebagian besar wilayah Islam. Maka sisa di antara keturunan Bani Umayyah ini disebut Abdurrahman Ad-Dakhil, itu masih sempat punya kekuasaan di bagian Afrika, itu di daerah Aljazair atau Algeria, kemudian Maroko, ya, dan Tunisia, itu masih mereka di situ. Kemudian ketika kekuasaan Bani Abbasiyah merengsek ke sana, ya, nah Abdurrahman Dakhil ini melarikan diri ke Andalus. Di Andalus mereka juga Bani Umayyah ini memiliki semacam dukungan sosial dari masyarakat sana. Karena mereka tahu yang datang ini adalah keturunan dari penguasa Bani Umayyah, maka dia mendapat dukungan di sana. Dan di Andalus juga terjadi semacam persaingan karena lagi kekosongan yang terjadi karena perpindahan kekuasaan itu, juga ada persaingan antar kabilah di sana. Akhirnya, dengan lobby-lobby, akhirnya mereka lebih mendukung Abdurrahman Dakhil untuk mempersatukan mereka, dan akhirnya berhasillah dia berkuasa di Andalus itu. Nah, dan kemudian di Baghdad tetap melanjut kekuasaan Bani Abbasiyah. Walaupun berapa kali Bani Abbasiyah berupaya mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Andalus, namun selalu gagal. Termasuk di masa Abu Ja'far al-Mansur, juga di masa Abu Abdillah al-Mahdi juga pernah dikirim, tetapi mereka tidak mampu menguasai Andalus karena telah terlebih dahulu kuatnya kekuasaan Abdurrahman Dakhil di Andalus. Sehingga berlangsunglah sekian lama kaum muslimin dengan hidup di dengan wilayah masing-masing. Ya, orang-orang Andalus taat kepada amir mereka, pemimpin yang di situ. Kemudian wilayah Islam yang dibawa kekuasaan Bani Abbasiyah taat kepada pemimpinnya Bani Abbasiyah. Dari sinilah hukum yang salah satu faedah yang juga di masa itu hidup para ulama-ulama yang cukup, ya, para tabi'in yang begitu banyak, ya, termasuk dalamnya ada kehidupan Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, yang mereka hidup di situ, para ulama muhaddisin di karang para tabi'in yang mereka menyaksikan itu, tidak mempermasalahkan atau mengatakan bahwa pemerintahan salah satunya atau kedua-duanya tidak sah. Jadi, karena memang Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, hadis Maula Rasulullah Safina menyebutkan khilafatun nubuwah salasun tsummal muluk, dalam riwayat lain summa yu'tilul mulku liman yasha. Pemerintahan yang berbentuk kekuasaan, pemerintah khilafah nubuwah itu hanyalah 30 tahun setelah Rasulullah, kemudian nanti akan terjadi kekuasaan kerajaan-kerajaan, atau kemudian Allah akan berikan kekuasaan kepada hamba yang dikehendakinya. Maka disinilah apa yang mulai juga disebarkan oleh suatu kelompok yang mengatakan bahwa kita hidup harus di bawah khilafah yang satu semua kaum muslimin sedunia. Ya, hal ini tentu hal yang menyalahi iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah yang telah Allah buktikan, yang telah Allah kehendaki secara kauni, ya. Walaupun idealnya iya betul, tetapi kan kondisi yang membuat yang apa yang telah terjadi, yang di masa juga dialami oleh para ulama-ulama yang jauh lebih ilmunya, kemampuannya jauh dari kita, mereka tetap tidak mempermasakan hal itu karena akan menimbulkan sebuah gejolak dan juga hal yang sangat untuk tidak mungkin untuk dilakukan secara kemampuan yang dari jangkauan kemampuan manusia ya. Kecuali nanti di akhir zaman ketika telah akan datangnya hari kiamat, lalu datang kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi yang digambarkan dalam sebuah hadis, ya bukan Mahdi yang sedang kita bahas di sini. Jadi Allahu a'lam bishawab itu awal mulanya terjadinya dua kekuasaan di tengah kaum muslimin, yaitu satu di Andalus dan yang terbesar adalah di Irak atau di Baghdad, yaitu di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu di bawah kuasa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Assalamualaikum Ustaz, Ana Abu Uwais dari Musir Awas mau bertanya, apakah adab menuntut ilmu lebih diutamakan dari menuntut ilmu itu sendiri? Taib, Abbas dari Musi, semoga Allah SWT merahmati kita semua, dia dan kita semua. Adab menuntut ilmu bagian dari menuntut ilmu, tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaimana orang akan dikatakan sebagai menuntut ilmu kalau dia tidak beradab dalam menuntut ilmu? Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara adab menuntut ilmu dengan menuntut ilmu itu sendiri. Ya, makanya bahkan sebagian ulama mengatakan sebelum menuntut ilmu adab dulu dipelajari, adab menuntut ilmu dulu dipelajari. Ya kemungkinan dia selangkah untuk menuntut ilmu kalau punya adab dulu menuntut ilmu. Bagaimana kalau dia tidak punya adab menuntut ilmu, tidak akan bisa menuntut ilmu itu dengan baik. Itu maksudnya. Maka ulama ya adab menuntut ilmu dan menuntut ilmu tidak bisa dipisahkan. Ya satu hal yang tidak bisa dipisahkan haruslah keduanya dilakukan. Ya. Jadi karena bagian dari tujuan kita beradab, ya bagaimana, di mana orang beradab? Ya, paling utama beradab itu di majlis ilmu. Maka oleh sebab itu, ulama kita banyak menekankan ta'alamul adab qablal ilm, banyak juga nasihat-nasihat mereka situ. Maksud di situ adalah, bahwa sebelum kamu sampai pada memahami masalah-masalah yang detail, yang dalam, yang tinggi, miliki dulu adab-adab dalam bentuk ilmu. Karena kalau dia tidak punya adab untuk ilmu, adab untuk ilmu ini bukan maksudnya posisi duduk saja, tidak ya. Bukan digambarkan posisi duduk di majelis ilmu saja, tidak begitu maksudnya. Adab dalam untuk ilmu itu ada dalam adabnya dalam ketika mendapatkan adanya pendapat-pendapat ulama yang berbeda, bagaimana adab kita menyikapi, membahasakan, memantah, mengkoreksi, itu adab semua di situ. Jadi adab di situ, ya. Bukan sebetulnya adab itu sekedar dalam posisi duduk saja, maksudnya tidak. Termasuk dalam menghargai pendapat-pendapat ulama yang, ya, bagaimana juga pendapat ulama yang tidak sesuai dengan dalil, itu dengan bahasa bagaimana kita menjelaskannya. Ini termasuk adab dari menuntut ilmu. Jadi jangan digambarkan adab menuntut ilmu itu ada posisi duduk saja. Itu sebagian dari adab menuntut ilmu. Kemudian adab menuntut ilmu lagi bagaimana? Ya, itu ketika kita adab dalam bertanya, ya, adab ketika ada orang lain bertanya, ya, itu ada adab-adab semua yang dan itu memang tidak dijadikan sebuah materi, tetapi itu dipelajari dari secara melihat orang-orang ada di majelis ilmu yang kita lihat bagaimana dia beradab dalam majelis ilmu. Makanya ketika anak-anak kita ajak ke dalam majelis ilmu dan dia mungkin belum paham penjelasan-penjelasan yang dibawa yang disampaikan oleh ustaz itu dengan baik, tapi dia melihat adab orang di dalam ilmu itu bagaimana. Ya, duduk memperhatikan, kemudian tidak ribut, kemudian konsentrasi, serius. Nah, itu yang dilihat oleh anak ini mulai nih. Anak-anak kita bawa itu di situ. Jadi kalau kita bawa anak kita ke majelis ilmu bukan berartinya dibiarkan dia menar-mandir, terlari-lari di masjid, bahkan mungkin berisik di masjid dalam saat kajian, tidak. Kita duduk di samping kita ajarkan ya bagaimana dia melihat orang-orang, adab bagaimana ketika berteman, bersalaman, berduduk di tempat orang lain, kemudian bagaimana ketika tempat duduk itu sudah diisi orang, bolehkah kita mengusir orang di tempat duduknya? Itu kan semuanya ada adab, luas sebetulnya. Tapi itu didapati dengan proses itu tadi, adab-adab itu. Ketika melihat orang besar bagaimana datang ke majelis ilmu, ketika temu dilihatnya ada salaman, ya, ada senyum, ada. Itu yang dipelajari oleh anak-anak kecil yang kita ajak. Banyak umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, yang mungkin dia belum memahami dengan baik apa yang disampaikan materi oleh pemateri. Tapi dia yang dia dapat di sini pertamanya adalah bagaimana adab masuk majelis ilmu, bagaimana ada adab dengan orang-orang ada di majelis ilmu, bagaimana adab ketika mendengarkan ilmu. Nah, itu beransur-ansur di. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita pagi ini. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan dapat faedah bagi kita semua. Terima kasih pada pendengar pemirsa semua yang telah meluangkan waktunya untuk bersama di pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan umur kita dan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk juga kepada teman-teman yang di studio 2 Roja di Cilengsi maupun yang di STDI Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi umur antum dan juga tenaga antum, dan segala kebaikan selalu Allah berkahi kepada antum. Demikian, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.